بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kita Sahih Muslim bab ke 154, bab fadli man yaqumu bil Qur'ani wa yu'allimuhu wa fadli man ta'allama hikmatan aw man ta'allama hikmatan من فقه أو غيره وعمل بها وعلمها. باب keutamaan orang yang melaksanakan Al-Quran ويعلمه. Keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran. وَفَضْلُ مَنْ تَعَلَّمَ حِكَمَهُ Keutamaan orang yang mempelajari jam yang banyak. Yang siang malam dia memberikan perhatian pada orang. Di sini dia membacanya, dia mewarisi habis waktunya. Warajulun atau Allahumma. Yang kedua seorang, ya Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada dia harta. Fahwa yutuku anak dari dua anak. Dia menginfakkan harta siang dan malam. Selalu dia beri. Imam Nawawi dia mengatakan la hasad illa fitnatayn. Qala ulama al-hasad qisman. Hasad itu terbagi kepada dua. Haqiqi wa majaz. Hasad yang haqiqi, yang kedua sebutan saja, sebatas nama. Majaz. Fal haqiqi, yang haqiqi itu adalah tamanni zawal ni'mah an sahibiha. Angan-angan atau keinginan saja. Tamanni juga harapan hilangnya nikmat dari pemiliknya. Si fulan dapat nikmat. Kita tahu, oh kurang dapat nikmat, kurang senang pada diri kita. Lalu kita pengen bagaimana nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya hasad. Bahagia juga nikmat itu hilang dari dia. Wahada haram bi ijma'il ummah. Haram berdasarkan ijma umat, ijma umat, bukan ulama, umat manusia. Ma'an nusus sahihah, ya, ini seiring dia nas-nas dalil-dalil yang sahih. Dan itulah hasadnya siapa? Hasad iblis. Ketika dia diusir dari surga, maka dia tidak senang dengan Adam yang mendapatkan kenikmatan dalam surga. Dia pengen bagaimana nikmat yang ada pada Adam ini hilang. Dia tidak berpikir bagaimana dia menempati nikmat itu, enggak. Bagaimana Adam tidak mendapatkan nikmat tersebut? Adalah haram. Keinginan, angan-angan, harapan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada seseorang hilang dari dia. Wa amal majazi, adapun kiasan majaz, sebutan saja. Fahuwa al-ghib. Pengen lah waktunya untuk foto raja. Apabila perkara mubah, perkara dunia disebutkan Imam Nawawi mengatakan karena mubah, maka itu mubah, boleh-boleh. Tapi kalau Ibnu Rajab mengatakan di dalam syarah hadis Khamsin hadis 50 atau hadis 40 di kitab Jami' Ulum Wahidah, dia mengatakan adapun kalau seandainya itu jadi perkara dunia, tidak ada terhormatnya, kecilan. Belum baru Allah masalah dunia. Nabi mengatakan dunia mal'una wa mal'una ma fiha. Dunia itu telah dan telah apa yang ada dalam illa zikrullah wa man walahu wal 'alim wal muta'allim. Kecuali yang tidak terlalu itu zikir dan orang yang berzikir, orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu, orang yang belajar. Wa in kana ta'atan fa hiya mustahabbah. Kalau seandainya ketaatan itu dianjurkan kita untuk ghibah, dianjurkan kita ada rasa pengen seperti itu. Kita lihat orang rajin baca Al-Quran, pengen. Jangan kita lihat orang senang-senang dunia, pengen jadi seperti itu. Tapi kalau ketaatan dianjurkan ada rasa bersaingnya. Kita lihat ada orang taat sholatnya, ada keinginan kita untuk melakukan seperti itu. Ada yang orang yang hafal Al-Quran pengen seperti itu. Ini namanya ghibah. Kalau dibawa kepada hasad itu majaz. Rasa iri. Tapi iri yang ini dianjurkan. Ya, iri yang seperti ini dianjurkan. Berlomba untuk kebaikan. Wal muradu bil hadis, yang dimaksud dalam hadis ini, la ghibta mahbubatan illa fi hadain khuslatain wa ma fi ma'nahuma. Tidak ada rasa iri yang dianjurkan, rasa iri yang dianjurkan kecuali pada dua sifat, dua amalan tadi atau yang senada dengannya. Apa yang pertama? Orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, diberikan Al-Quran bagaimana? Dia hafal, dia pergunakan habis waktunya dengan Al-Quran. Mulai terus dia, berapa pahala yang dia dapat? Wahyu Yakub bihi ana adaihi wa ana an-nahar. Malamnya pun ya, dipakai untuk mengajar. Sehingga apa? Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat untuk memberikan syafaat kepada sahibnya, temannya yang menemani dia di dunia. Apa katanya? Aku yang menghalanginya tidur. Ya, bukan HP, bukan internet yang menghalangi. Tapi Al-Quran yang menghalangi yang tidur, kenapa dia baca terus terhalang tidurnya. Tadi dia mau menikmati tidurnya, terhalang. Karena apa? Karena dia menggunakan baca Al-Quran. Yang kedua, soalnya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya digunakan untuk infak siang dan malam, saban hari, sepanjang masa, siang dan malam itu berinfak. Setiap hari malam dia berinfak, kurang ke hartanya? Tidak. Maka hartanya semakin banyak. Semakin banyak bagaimana? Pertama, infak yang kita berikan itu pinjaman kepada Allah. Qarz. Kalau pinjaman dikembalikan, ya, kalau pinjaman pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan. Kalau hibah, tidak dikembalikan. Coba dilihat qard. Ya. Qardan dalam Al-Qur'an, qard. Qard itu pinjaman. Ya, qardun juz'in minal mal. Memisahkan sebagian dari harta untuk diberikan kepada orang lain manfaatnya, lalu diberikan gantinya, itu namanya qard. Dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu memberikan qard kepada Allah dengan qard hasana, pinjaman yang dapatkan yudha'ifhu lakum, Allah lipatgandakan bagi. Maksudnya apa lipatgandakan? Pengembaliannya di mana? Di dunia. Lalu apa lagi? Wa yaghfir lakum. Tidak ada pengembalian dikembalikan banyak. Allah berikan pengampunan, pasti Allah mengampun. Ya, lalu ditutup oleh ayat, Wallahu syakurun alim. Syakur, apa makna syakur? Yang banyak bersyukur. Bagaimana syukur Allah kepada hambanya yang sedikit dijadikan banyak, yang sedikit dibalas banyak. Ali, Allah Maha mengetahui berapa pun yang kita berikan. Dalam surat Al-Hadid dua kali disebutkan tentang qard. Ya, jadi rasa ini, jadi orang suka berinfak. Minimal kalau belum kita punya apa-apa, minimal ada rasa keinginan kita. Kita sudah dapat pahala, insyaAllah kita dapat amal dunia, kita dapat amal dunia. Hadis yang kedua, 1892, wahadatani harmalat ibn Yahya, wala akhbarani ibn Wahab, wala akhbarani Yunus, an ibn Shihab, wala akhbarani Salim ibn Abdi, Abdullah ibn Umar, an abihi, qala Rasulullah SAW, la hasad illa 'ala ithnayn, tidak ada hasad iri kecuali terhadap dua perkara. Rajul ataahu Allah hadzal kitab, seorang yang Allah berikan kitab ini yaitu Al-Qur'an. Faqama bihi ana al-layli wa ana an-nahar, dia menegakkannya, memperhatikannya, membaca, mempelajari dan seterusnya saban hari, siang dan malam. Wa rajul ataahu Allah malam, fatasaddaqa bihi ana al-layli wa ana an-nahar, maka dia bersedekah siang dan malam. Sabar hati itu bersedekah. Sedekah yang paling bagus itu kepada siapa? Sedekah yang bagus itu kepada kepada anak dan istri. Jangan awak pilih kedua, pilih awak ke dalam, ya, royal itu kedua. Tidak, jangan. Penuhkan kebutuhan anak istri. Ya, itu nilainya sedekah. Malah sedekah kita kepada anak istri kita atau pemberian uang nafkah kita ini wajib. Maka kita penuhkan dulu kebutuhan anak istri kita. Kita berikan, minta sebaiknya, minta sebaiknya. Karena itu butuh. Oh, kalau itu binole aku ke sedekah, itu dia sedekah yang wajib. Ya, jangan awak banyak mencorokkan wak, tapi kaya di dalam. Tidak. Maka dalam kita penuhkan dulu kebutuhan di dalam. Barang pihak cukup kebutuhan di dalam. Baru diberikan yang luar. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya nafkah yang kita berikan pada anak istri rasanya nol nilainya, ya. Sehingga baik-baik kita keluar cek-cek. Ketika bicara, pikir kita bayang. Kamu bayang. Tapi ketika kawan meminta, hari itu minta, besok minta ini, tidak pernah gitu. Mentang piti umur kita tidak banyak. Tidak, masuk, masuk. Hanya kita merasa ini terkepala, keliling pulang. Hadis yang ketiga, 1893, wahadatul Abu Bakar bin Abi Syaibah, wahadatul Abu Bakar bin Ismail, an Qais, qala Abdullah bin Mas'ud, قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في التقين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق إلا أن حسد إلا في التقين seorang yang Allah berikan harta fasallatahu ala halakati fil haq, dia arahkan, ya, dia kuasai, dia taklukkan harta itu atas halakati, yakni menghabiskannya di dalam kebenaran. Wa rajulun atahu hikmatan, seorang yang Allah beri dia hikmah, ilmu, sebagai ilmu itu Al-Quran. Fahuwa yaqdi biha wa yu'adzimha. Dia menjalankannya dan mengajarkannya. Qawluhu fasallatahu ala hadatati fil haq ay infaqhu fil ta'ah. Untuk menghabiskannya dalam kebenaran, yakni menginfakkannya di atas ketaatan. Harta tadi ketaatan. Ada orang nyumbang, kasih. Anaknya minta untuk kebutuhan, kasih. Warajul atahu hikmatan fa huwa yuqdi biha wa yu'allimuha, makna yu'allimu biha ya'malu biha wa yu'allimuha ihtisaban. Dia mengamalkannya, yang dia waktu dia mengamalkan dia praktekkan. Wa yu'allimuha, dia ajarkan. Ihtisaban, dengan sukarela. Mengharapkan pahala dari Allah. Ini harus kita perbaiki niat kita. Bagaimana kita memberikan ilmu itu karena Allah. Terlepas kita sudah memiliki perjanjian, kontrak, atas kontrak itu kita dapatkan gaji, itu tidak menghilangkan keikhlasan. Tinggal kita mengajar ini gara-gara ingin dapat gaji bulanan atau ingin dapatkan pahala akhirat. Kalau kita mendapatkan gaji bulanan, ya cuma kesitulah. Tapi ketika kita niatkan, ketika kita mengajarkan ilmu, yang kita harapkan itu adalah mendapatkan pahala akhirat, tentu kita lebih serius, lebih mumpuni, lebih menguasai, tidak hanya sebatas habis waktu, tapi kita memberikan yang bermanfaat kepada murid. Apakah akan hilang gaji yang akan kita dapatkan? Tidak, karena sesuai dengan kontrak. Rugi kalau saya bisa mengajar hanya sebatas pendapatan bulanan. Rugi. Maka sebaik kita harus menurunkan ihtisab. Wal hikmah, maksud dari hikmah ini, kulluma man'ana jahla wa zajar 'anil qabih. Hikmah itu setiap yang menghalangi dari kejahilan dan menjauhkan dari atau menjerahkan dari kekejian yang jelek. Apapun yang menghalang kita dari kebodohan dan apapun yang menjauhkan kita dari kekejian dan kejelekan, maka itu adalah hikmah. Hadis berikutnya, حدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن ابن شهاب عن عمرو بن واثله ان نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعصفان وكان عمر يستعمله على مكه وسني نافع بن عبد الحارث كتبوا الى عمر بعصفان عمر ملوك اسكندريه في مكه يعني menjadi gubernur di Mekah. Faqala man ista'malta 'ala ahli al-wali? Lalu dia mengatakan, siapa yang kau tugaskan untuk orang yang penduduk wali? Qala ibnu Abra ibnu Abza. Qala man ibnu Abza? Lalu dia oleh Umar ibnu Abza. Siapa itu ibnu Abza? Qala maula min mawaliya. Dia adalah salah satu dari bekas budak kami. Qala fastakhlafta 'alaihi maula. Apakah engkau tugaskan menjadi wali, jadi pemimpin terhadap mereka itu bekas budak? Qala, apa kata Umar? Innahu qari'un لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. Umar mengatakan dia adalah orang yang ahli Al-Quran, qari, membaca, hafal, menguasai. Dia itu berilmu tentang faraid, fikih, mawaris. Bahwa ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Bekas muda, banyak ulama-ulama dahulu tabi'i, mereka adalah anak muda. Muhammad bin Sirin sangat terkenal. Apa? Dia adalah orang-orang yang bekas muda atau anak muda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka dengan ilmu. Umar bin Khattab memuliakan dia karena ilmu Al-Quran dan kuasa dia terhadap Al-Quran dan ilmunya terhadap hukum-hukum. Kala Umar, amma inna nabi inna nabiyakum qad qala. Umar mengatakan, adapun sesungguhnya nabi kalian sungguh telah mengatakan, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat kaum dengan Quran ini, dengan kitab ini. Wa yadha'u bihi al-akharin. Dan Allah melecehkan, menjatuhkan yang lain di dalam Quran. Ketika memberikan perhatian kepada Quran, Allah angkat. Angkat derajatnya, angkat ekonominya juga, angkat namanya, kedudukannya dengan Al-Quran. Tapi berapa juga orang ketika melecehkan Al-Quran, Allah jatuhkan, Allah penjara, Allah hinakan. ini adalah utamaan orang yang memperhatikan Al-Quran. Maka karena itu keutamaan yang sangat agung sekali. Mari kita berikan perhatian kita kepada Al-Quran. Kita kuasai Al-Quran, kita baca dengan baik, kita hafal, kita merojaah, kita pahami ilmu kita. Dengan itu kita diangkat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya faidah berjadilah manusiaku, berjadilah wudhu al-ilm darjat. Allah mengangkat orang yang beriman dari derajat dan orang yang diberikan ilmu derajat diangkat derajat. Inilah ya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia dengan jabatan berapa lama jabatan? Ya, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi terkadang setelah itu kita tidak dihargai. Tapi dengan ilmu